Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'alahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar Radio Raja Kendari, alhamdulillah kita lanjutkan kajian kita, masih membahas tentang masalah yang berhubungan dengan thaharah, bersuci, yang mana pada pembahasan kali ini kita akan masuk kepada fasal, ya, pembahasan tentang sifat wudu al-kamil, sifatil wudu il-kamil, sifat, ya, wudu yang sempurna. Bagaimana wudunya Rasulullah SAW yang beliau contohkan, yang sempurna, yang digabungkan dalam berbagai hadis-hadis yang berhubungan dengan sifat wudunya Nabi SAW. Yang pertama, sebelum kita berwudu, kita niatkan bahwasanya kita berwudu untuk menghilangkan hadas kecil, apakah tujuan untuk sholat atau untuk membaca Al-Quran dan yang lainnya. Kemudian setelah berniat, kita membaca bismillah yusamma, membaca bismillah, ya, sebagai salah satu, ya, perkara yang disunnahkan dalam wudu atas pendapat yang sahih. Kemudian yang berikutnya, yaksilu kaffaihi salasa, mencuci telapak tangan dan punggungnya 3 kali. Summa yatamadda, kemudian yatamadda wastansak, kemudian berkumur dan menghirup udara, menghirup air ke hidung secara bersamaan dalam satu ghurfa atau dalam satu cakupan tangan, ya, kemudian mengeluarkannya. Ini juga dilakukan 3 kali. Setelah itu yaksilu wajah, mencuci wajah 3 kali, wajah, segala sesuatu yang berada di wajah kita sampai batas-batas tumbuhnya rambut, itu namanya wajah. Kemudian yang berikutnya, yaghsilu yadaihi min ru'usil asabi mal mirfaqain salasan, mencuci tangan dimulai dari ujung jari sampai siku 3 kali, ya, kiri kanan, kemudian kiri 3 kali. Kemudian yamsahu kulla ra'sihi, mengusap, bukan mencuci, tetapi mengusap, kulla ra'sihi, semua kepalanya, bima'in jadidin, dengan air yang baru, mal uznaini, bersama dengan telinga, marratan wahidah, sekali saja, ya, sekali saja mengusap kepala, dimulai dari muqaddama ra'si, dari depan kepala ila fakahi sampai tengkuk, summa yarudduhuma, kemudian mengembalikan kedua tangan, ya, ke depan, dimulai dari depan sampai tengkuk, kemudian mengembalikan kedua tangan ke depan, kemudian memasukkan, ya, jari telunjuk ke dalam telinga, kemudian, ya, ibu jari, ibu ham, ya, mengoleskan, ya, mengusap ibu jari ke di atas punggung telinga. Kemudian setelah itu yaghsilu rijlaihi salasan ma'al ka'bain, mencuci kedua kaki 3 kali bersama atau sampai kepada mata kaki. Sampai kepada mata kaki. Ya, ini kalau seandainya kakinya buntung atau kakinya terputus, ya, maka yaghsilu tarfisaq, mencuci ujung kakinya. Ujung kakinya terputus, ya, ujung kakinya, seumpama kakinya terputus, maka mencuci pas di ujung betisnya atau di ujung kakinya yang terputus tersebut. Ini termasuk juga mewakili sebagai mencuci kaki. Kemudian setelah itu berdoa dengan doa-doa yang disunnahkan, seperti membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minat mutatakhirina, subhanaka Allahumma bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Ini termasuk tiga doa atau zikir yang warid yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah berwudu. Ya. Di antaranya yang masyhur adalah asyhadu alla ilaha illallah. Ya, kita bersyahadat kembali. Kenapa? Ini disebutkan bahwasanya ya syahadat di sini adalah sesudah wudu, karena wudu itu mensucikan badan, sedangkan tasyahud atau syahadat itu mensucikan hati dari kesyirikan. Jadi sebelum kita menghadap Allah, sucikan badan kita dengan berwudu, ya, kemudian sucikan hati kita dengan kita bertasyahud. Makanya disyariatkan kita, ya, atau disunnahkan kita membaca tasyahud, syahadu la ilaha illallah, dan seterusnya ketika selesai wudu, untuk membersihkan hati kita dari syirik sebelum kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita akan salat, atau kita akan tawaf, atau kita akan membaca Al-Quran. Kemudian yang berhubungan dengan perkara ya berwudu ini, itu adalah sifat wudu yang sempurna dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan tadi. Ya, usahakan kita melakukannya dengan sesempurnanya, karena semakin sempurna kita berwudu, ya semakin kita mendapatkan pahala dari wudu tersebut. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya ketika Nabi mencontohkan wudunya, man tawadda nahwa wudu hadza, siapa yang berwudu dengan cara wuduku ini, summa shalla rakataini, kemudian dia salat sunnah wudu 2 rakaat, kemudian dalam 2 rakaatnya tersebut dia khusyuk konsentrasi, ya ghafarallahu ma taqaddama min dzambi, maka akan dihapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Ini baru berwudu. Ini ya, kalau kita menyempurnakan dengan wudu yang sempurna sesuai dengan ya, sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada beberapa perkara yang berhubungan dengan wudu ini yang masih tersisa, di antaranya adalah ya bagaimana hukum ya kalau kita dituangkan air wudu untuk kita berwudu. Ya, ada bantuan orang yang menuangkan air wudu kita ketika kita berwudu. Kata Ibnu Al-Qayyim, hukumnya adalah mubah, ya. Mubah, tidak dibenci dan juga tidak disunnahkan. Ya. Meminta tolong kepada orang untuk dituangkan ya air untuk dia berwudu, maka hukumnya adalah mubah. Tidak dimakruhkan, juga tidak disunnahkan. Al-Imam Al-Qayyim berkata, "Wa lam yakun min hadis sallallahu an yasubba alaihi al-ma' kullama tawadda." Bukanlah merupakan petunjuk Nabi, kata Ibnu Al-Qayyim, ya, dituangkan baginya air setiap kali dia berwudu. Ya, setiap kali berwudu. Akan tetapi taratan yasubbu ala nafsi. Ya, wa taratan ya, wa rubbama awana min man yasubbu alaihi ahyanan. Ya, terkadang Rasulullah SAW dia sendiri yang menuangkan air untuk wudunya, terkadang juga ada orang yang menuangkan air untuk wudunya, sebagaimana dalam Sahihain Bukhari dan Muslim dari Mughirah bin Su'bah radhiyallahu anhu, annahu sabba alaihi fi safar. Mughirah bin Su'bah pernah menuangkan air untuk berwudunya Rasulullah SAW ketika safar, ya lamma tawadda, ketika Rasulullah SAW berwudu. Maka dikembalikan bahwasanya hukumnya adalah boleh, tidak disunnahkan, tidak juga sunnah, tidak juga makruh. Jadi hukumnya adalah boleh. Kemudian juga ada juga permasalahan yang menyangkut masalah wudu ini, ya, karena disebutkan oleh muallif kitab Rodul Murbi, yubahu lahu tansifu a'da'i min ma'il wudu, dibolehkan bagi orang yang berwudu untuk mengeringkan anggota-anggota wudunya dari air wudu, untuk mengeringkan anggota-anggota wudunya dari air wudu dengan kain. Jadi hukumnya ya, pendapat yang sahih dari beberapa pendapat ulama adalah mubah hukumnya. Ya, setelah kita berwudu kita mengeringkannya dengan handuk. Ya. Anggota wudu yang basah setelah kita berwudu kita keringkannya dengan handuk. Ya, hukumnya adalah mubah, boleh. Ini pendapat yang sahih dari ya pendapat-pendapat yang ada di kalangan ulama. Ya, meskipun ada sebagian ulama yang mengatakan makruh hukumnya kita ya mengeringkannya dengan handuk, ya setelah kita berwudu. Tetapi pendapat yang sahih ala al-asahi min aqwalil ulama annahu mubah, sesungguhnya hukumnya adalah mubah. Ya, sebagaimana ditunjukkan dalam hadis ya dari ya Maimunah ketika dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bil mandil, dengan sapu tangan atau handuk kecil. Ya, dia memberikan kepada Rasulullah SAW setelah Rasulullah berwudu. Faradda wajala. Kemudian Nabi SAW menolak handuk tersebut. Kemudian dia menjadikan ya kedua tangannya untuk ya menghilangkan bekas-bekas air yang ada ya di anggota tubuhnya. Hadis ini muttafaqun alaih. Maka sebagian ulama menjadikan dari sini bahwasanya Nabi SAW ya tidak ya atau tidak suka untuk mengeringkan anggota badan badannya ya yang terkena air wudu, ya Nabi tidak suka karena menolak pemberian atau tawaran Maimunah untuk mengeringkan anggota wudunya dengan handuk. Nabi selesai menolaknya, kemudian beliau mengeringkannya atau menggeserkannya atau menyingkirkannya ya dengan tangannya dari sisa-sisa air wudu yang ada di anggota badannya. Sebagian ulama menjadikan dalil ini bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tidak suka mengeringkan anggota badannya. Tetapi ya justru hadis ini dijadikan oleh ya pendapat yang mengatakan bahwasanya mubah hukumnya ya karena bisa jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menolaknya karena berbagai macam kemungkinan. Ya, mungkin di sapu tangan tersebut ada sesuatu yang Nabi tidak suka, atau dia khawatir untuk ya dia tidak suka untuk membasahi sapu tangan tersebut atau handuk tersebut. Ya, bahkan ya ini disebutkan menunjukkan bahwasanya pemberiannya Maimunah kepada Rasulullah SAW ya handuk dalilun, sebagai dalil ala annahu kana min adatihi, sesungguhnya termasuk kebiasaannya Rasulullah SAW an yansifa adahu, untuk mengeringkan ya anggota-anggota tubuhnya, anggota badannya atau mukanya atau tangannya yang terkena air wudu. Ya, ini ketika Maimunah memberikan handuk kepada Rasulullah SAW menunjukkan bahwasanya kebiasaannya Rasulullah SAW demikian, karena Maimunah adalah istrinya Rasulullah SAW. Maimunah sering melihat ya kebiasaannya Rasulullah SAW untuk mengeringkan. Maka ya sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan Al-Hakim ya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dalam suatu riwayat ya kana lahu hiruqatun ya yansifu biha al-ada'a ba'da al-wudu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mempunyai handuk kecil yang dia mengeringkan anggota-anggota badannya ya setelah berwudu dengan handuk tersebut. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Baihaqi dan Al-Hakim dan Ahmad Syakir sahahahu, mensahihkannya hadis ini. Ini menunjukkan bahwasanya yang roji antansifal adai mubah, mengeringkan anggota wudu dengan memakai handuk atau kain hukumnya mubah, ya. Hukumnya mubah. Berkata Ibnu Abbas, qala Ibnu Abbas kanu la yarauna bil mandil ba'san. Mereka para sahabat tidak ya memandang bahwasanya mandil atau handuk untuk mengeringkan anggota wudu itu ya la ba'sa, tidak mengapa. Ya. Tetapi lakin yakrahul ada. Kalau sering dilakukan maka mereka ya tidak suka. Mereka tidak suka melakukannya. Artinya hukumnya saja boleh, tapi kalau dijadikan sesuatu kebiasaan ya atau terus-menerus dilakukan maka ya mereka para sahabat kata Ibn Abbas ya, membencinya. Oleh karenanya hukum asalnya adalah boleh, tetapi kalau dijadikan kebiasaan terus menerus maka hukumnya menjadi bisa jadi menjadi makruh. Ini kata Ibn Abbas ketika beliau membicarakan tentang keadaan para sahabat. Artinya ya secara asal boleh kita mengeringkan anggota wudu dengan handuk, tetapi jangan dijadikan terus menerus atau sebagai adat kebiasaan. Kemudian juga yang berhubungan dengan masalah ini, ketika ada orang sakit ya, dia tidak bisa menggerakkan badannya untuk berwudu, maka boleh bagi kita keluarganya atau kerabatnya membantu memwudukan anggota-anggota badannya, membantu ya membasuh atau mencuci anggota-anggota badannya untuk mewudukannya ketika dia akan salat, ya membantu mewudukannya ya ketika dia akan salat. Maka yang menjadi masalah di sini niatnya, ketika dia membantu mewudukan orang yang tidak mampu berwudu, ya maka niatnya haruslah ya dini, haruslah yang berniat adalah orang yang ya orang yang dibantu berwudu, ya bukan orang yang membantu berwudu. Disebutkan man wadda'a ghairahu wa nawahu huwa sakhal wudu'u. Siapa yang mewudukan orang lain dan orang yang diwudukan tersebut dia berniat, maka sah wudunya. Ya. Fa in lam yanwu, ketika orang yang diwudukan dia tidak berniat, lam yasahhi, maka tidak sahhi wudunya, ya karena syarat sahnya wudu adalah niat. Walau nawahu fa'il allasi waddaha, walaupun yang berniat, ya jadi kalau yang berniat adalah orang yang wudukan, maka tidak sah wudunya orang yang diwudukan. Jadi kalau kita mau wudukan orang, kita bilang ya pasang niatmu untuk berwudu, ya setelah dia berniat baru kita bantu mewudukan orang tersebut. Ya kalau kita mewudukan orang baru kita yang berniat, maka tidak sah wudunya, karena syarat sahnya wudu adalah dengan berniat. Inilah perkara-perkara yang berhubungan dengan wudu, ya. Kemudian kita masuk kepada bab mashul alal khafain, mengusap, ya, mengusap kedua khuf, ya. Dalam masalah taharah juga para ulama menyinggung tentang masalah mengusap kedua khuf. Khuf itu adalah ya sepatu yang terbuat dari jilid kulit, ya, yang menutupi sampai di tumit, ya sepatu atau sendal ataupun kaos kaki jaurab, ya, yang menutupi, ya dipakai menutupi sampai kedua mata kaki, maka itu namanya khauf, ya khauf, ya khauf sama juga hukumnya nanti jaurab, yaitu kaos kaki. Khauf itu adalah sepatu yang terbuat dari kulit atau sendal yang terbuat dari kulit yang menutupi ya kedua mata kaki. Maka di sini ada pembahasan mengusap kedua khuf ketika berwudu. Jadi apa hukumnya? Hukum mengusap kedua khuf adalah rukhsatan, artinya keringanan, jaisun bi'tifaqi ahli sunnah. Ya, boleh kita mengusap dan itu merupakan rukhsah, ya, menurut kesepakatan ahli sunnah wal jamaah. Bahkan disebutkan dalam hadis-hadisnya, ya, berkata Imam Ahmad hadisnya sampai sab'atu wa salasunah, berarti mutawatir. Ada 37 ya sahabat yang meriwayatkan tentang mengusap, ya, mengusapnya Nabi sallallahu alaihi wasallam atas kedua khufnya. Bahkan Hasan Al-Basri berkata, haddatsani sab'una min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah mengabarkan kepadaku 70 orang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu masaha alal khafain, sesungguhnya Nabi mengusap ya kedua khuf. Nabi mengusap kedua khuf. Jadi hukum mengusap kedua khuf, kedua sepatu ketika berwudu, ya, adalah hukumnya adalah jais, boleh, bahkan dikatakan sebagai rukhsah, keringanan. Kalau ditanya mana yang lebih afdol, ya, kita mencuci kaki atau mengusap sepatu, ya, kita mencuci kaki atau mengusap sepatu, ya, kalau mazhab Hanabilah mengatakan annal masha alal khafaini afdalu minal ghusl, minal ghusli, sesungguhnya mengusap kedua khuf itu lebih afdal daripada mencuci kaki, karena mengusap itu adalah rukhsah, wallahu yuhibbu ayyuta rukhsah, sedangkan Allah suka kalau ya rukhsah yang diberikan itu diambil. Sebagian mengatakan al-ghuslu afdal, mencuci kaki adalah lebih afdal karena mencuci kaki adalah asal ketika kita berwudu. Ya, Syekhul Islam mengambil pertengahan dari dua pendapat ini. Beliau berkata yang afdal adalah sesuai dengan keadaan ya orang yang akan bersuci, orang yang bersuci. Ya, mengusap itu lebih afdal bagi orang yang memakai sepatu. Kalau dia sudah memakai sepatu, ya tidak perlu lagi dia buka. Mengusap lebih afdal, atau memakai kaos kaki, ya mengusap lebih afdal, tidak usah lagi dia buka. Ya, wal ghuslu, sedangkan mencuci kaki itu lebih afdal bagi orang yang qadamahu, liman qadamahu maksufatani. Bagi orang yang kakinya terbuka, tidak ada penutupnya baik kaos kaki maupun ya khuf maupun sepatu. Jadi ya afdolnya adalah tergantung dari keadaan. Kalau dia tadinya setelah berwudu kemudian tidak memakai sepatu atau kaos kaki, maka lebih afdol dia mencuci kaki. Kalau dia setelah berwudu kemudian dia memakai khuf, kemudian memakai kaos kaki atau kaos kaki, maka lebih afdol dia mengusap. Ini ya keafdolan. Jadi kenapa? Karena ya Allah memberikan rukhsah kepada kita, dan Allah suka kalau ya keringanan yang diberikan kepada hambanya, hambanya menyambutnya atau mengambilnya. Madatul mashi, ya waktu mengusap. Ini disebutkan waksanya waktu mengusap berbeda antara orang yang safar dan orang yang mukim. Orang yang safar waktunya adalah salah satu ayyamin bilayalihinna. Ya. 3 hari 3 malam. Ya, 3 hari 3 malam. Kemudian bagi yang mukim tidak safar, boleh juga dia mengusap khufnya, misalkan karena cuaca sangat dingin dia tidak mau membuka kaos kakinya atau sepatunya. Ya, setelah berwudu maka boleh dia mengusap sampai waktu sehari yaumin walailatin, sehari semalam. Kalau bagi orang safar 3 hari 3 malam. Ya, 3 hari 3 malam. Ya, baik safar yang maksiat maupun safar yang mubah. Karena ini pendapat yang rajih, karena tidak ada hubungannya antara safar maksiat dan safar yang mubah dalam memakai khuf atau melepaskan khuf. Jadi kapan mulai hitungnya? Dihitung ketika dia mulai mengusapnya. Jadi 3 harinya itu ketika dia mulai mengusapnya. Ya, bukan ketika dia baru memakai sepatu dihitung. Selama 3 hari saya pakai ini, saya tidak akan buka-buka. Tidak. Setelah dia mengusapnya, maka dihitung, disitulah mulai awal waktu. Kalau dia habis berwudu, ya, duhur, kemudian dia pakai sepatu, kemudian batal wudunya, nanti asar, dia mau berwudu lagi salat asar, ya, kemudian dia mengusap saja. Ya, mulailah dari asar tersebut, dia menghitung. Kalau dia mukim, maka nanti asar berikutnya hari besoknya baru dia ya membuka sepatunya lagi kemudian mencuci lagi kakinya. Ya, itu bagi orang mukim. Jadi ya waktu mulainya dimulai dari ketika dia mengusap kakinya. Kemudian ya bagaimana cara ya. Jadi dalam mengusap ini ada beberapa yang sunnah, ya, ada beberapa yang sunnah atau sifatnya mengusap, ya. Sifatnya mengusap dulu. Bagaimana cara kita mengusap? Ya, kita membasahkan tangan kita. Ya, tangan kita basahkan di air. Kemudian kita usap mulai dari ujung kaki, ya. Ujung kaki sampai ya apa? Ujung kaki dari ujung kaki semua punggung kaki. Diusap, ya. Diusap semua punggung kaki atau paling tidak lebih banyak kita mengusap punggung kaki tersebut. Adapun kalau ada yang tersisa sedikit atau sepertiganya atau seperberapanya, maka tidak mengapa. Ya, yang penting aksaru muqaddamat dhakhiril khaf. Jadi yang paling lebih banyak kita mengusap punggung, ya, punggung khuf tersebut, punggung sepatu tersebut. Jadi kita mulai mengambil basah kedua tangan. Ya, bisa sekaligus kita membasahi dua tangan kemudian kita mengusap dari ujung sepatu sampai punggung. Ya, sampai punggung. Ya, sampai punggung dan ujung sepatu dari semua atau sebagian besar daripada punggung sepatu tersebut. Ini cara mengusap. Kemudian yang sunnah, ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis Mughirah, ra'aitu Rasulullah SAW yamsahu ala dhokiril khafaini. Saya melihat Rasulullah SAW mengusap, ya, mengusap di atas dhokira, ya, kedua punggung sepatunya. Kedua punggung sepatunya. Ya, dhokira khafaini, kedua punggung sepatunya. Ya, jadi sunnahnya itu adalah dimulai dari ujung, ya, ujung sepatu, ya, ujung jari-jari sepatu, ujung jari sepatu, ya, kemudian sampai sak, sampai ujung betis, ujung bawah betis, ya, kemudian, ya, sampai ujung bawah betis. Jadi yang tangan kanan mengusap kaki kanan, ya. Yusunnul maslur rajulul yumna biyadil yumna, disunnahkan mengusap tangan kaki kanan dengan tangan kanan dan mengusap kaki kiri juga dengan tangan kiri. Jadi bersamaan diusap dari bawah ke atas. Tidak boleh, ya, tidak perlu, bahkan termasuk perkara yang berlebihan atau bid'ah kalau kita mengusap di belakangnya atau kita mengusap di bawahnya dari sepatu tersebut, aspalah, ya, bawah sepatu atau alas sepatu, maka ini tidak boleh. Kemudian di sini juga disebutkan bahwasanya, ya, permasalahan tentang mengusap khauf ini adalah bolehkah kita mengusap khauf yang robek, sepatu yang robek, bolehkah kita mengusap? Maka, ya, kita perlu memerinci robeknya. Kalau robeknya yang besar, maka tidak ragu lagi, ya, tidak perlu diusap, ya. Kalau sepatunya robeknya besar, ya. Kalau robeknya kecil, saghira, maka, ya, di antara ahli ilmi ada perbedaan pendapat. Jadi kalau robeknya besar sekali, banyak, ya, lebih bagus buka daripada baru cuci kaki. Tapi kalau robeknya sepatu tersebut kecil, robek-robek kecil, maka ada dua pendapat ulama di sini. Pendapat yang pertama bahwasanya la tadurru khurukul saghirah. Ya, robek yang kecil itu tidak bermudarat, atau la tudarru, tidak dimudaratkan, ya, robek yang kecil dari sepatu tersebut. Kalau ada robek yang kecil, ya, tidak mengapa. Ya, ini pendapat yang rajih dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh Imam Malik, Abu Hanifa, Ibnul Mubarak, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, salah satu riwayat dari Imam Ahmad, ya. Ini adalah pendapat yang rajih, wallahu alam. Ya, meskipun pendapat yang hati-hati adalah sebaiknya tidak boleh. Tetapi pendapat yang rajih, kita ambil pendapat yang rajih saja, yaitu kalau robeknya kecil, maka, ya, boleh kita mengusap sepatu tersebut. Kemudian ada lagi yang masalah, permasalahan dalam masalah mengusap khuf ini, apakah, ya, disyaratkan ketika memakai khuf itu adalah, ya, tahara dengan ma'iyah, dengan air. Maknanya bahwasanya, ya, karena, ya, mengusap sepatu itu, ya, di antara syaratnya kita memakainya, ya, kita boleh mengusapnya ketika kita memakainya setelah kita berwudu. Setelah kita berwudu, kita pakai sepatu, kemudian ketika batal, ya, wudunya kita dengan hadas kecil, misalnya habis kita kencing, ya, atau kita buang air besar, ya, maka setelah kita membersihkannya, istinja, maka kita berwudu, ya, mencuci semua anggota badan, kaki masih ada sepatu, boleh kita mengusapnya. Ya, boleh kita mengusapnya. Kalau apa, kalau kita sudah berwudu. Jadi syaratnya kita berwudu dulu baru kita memakainya. Ya, berwudu baru kita memakainya. Ketika batal wudu baru kita mengusap, ya, sepatu khuf tersebut untuk sebagai pengganti dari mencuci kaki. Sekarang kalau ditanya, ya, apakah kalau tayammun, kita bertayammun kemudian kita memasang, ya, sepatu kita, bolehkah kalau batal wudu, batal tayamumnya kita, kita mengusap saja, ya. Misalnya kita dapat, sudah dapat air. Sudah dapat air, ya. Tadinya kita tayamum, kemudian kita memakai sepatu khuf. Kemudian Setelah itu, ya batal wudunya kita. Kita mau salat berikutnya, batal wudunya kita. Kemudian kita sudah mendapatkan air. Maka bolehkah kita, ya, bolehkah kita dengan tayamum tersebut kita mengusap hub? Maka pendapat yang rajih adalah ini menurut jumhur, yastarituna an yakuna labsi ala taharatil ma'iyah. Disyaratkan untuk bisa kita mengusap hub, kalau tadi kita bersuci dengan cara wudu. Ya, bersuci dengan cara wudu, ya, kita berwudu, mencuci kaki sampai mencuci kaki, kemudian kita memakai khuf, kemudian ketika batal wudunya kita, maka boleh kita mengusap. Tapi kalau kita tayammun, kemudian kita memakai khuf, ya, kemudian batal wudunya kita mendapatkan air, maka pendapat yang rajih tidak boleh, ya, tidak disyarat, karena syaratnya untuk kita mengusap khuf itu adalah setelah kita berwudu dengan kita bersuci dengan air, yaitu kita berwudu, bukan bertayamun. Jadi kalau bertayamun, ya, kemudian kita mau batal setelah bertayamun, batal tayamunnya kita, ya, kemudian kita mau bersuci lagi, kita sudah mendapatkan air, ya, maka tidak boleh, ya, pendapat yang rajih tidak boleh kita mengusap hub tersebut. Jadi mengusap hub itu disyaratkan kalau setelah kita bersuci dengan menggunakan air atau berwudu. Kemudian juga permasalahan yang berhubungan dengan ini adalah mengusap amamah, ya, imamah, mengusap surban. Man tawadda summa labisal imamah, labisal amamah, imamah. Siapa yang berwudu kemudian dia memakai, ya, surban. Semua ahdas, kemudian dia batal wudunya, watawadda'a, ya, kemudian dia berwudu, qalu jasalahul masu alal imamah, maka boleh baginya dia mengusap imamahnya sebagai pengganti mengusap kepalanya. Misalkan, ya, dia sudah berwudu, kemudian dia memakai imamah, surban, kemudian batal wudunya lagi, kemudian dia berwudu, ya, maka boleh baginya untuk mengusap saja, ya, imamahnya sebagai pengganti dari mengusap kepalanya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis Amr bin Umayyah Ad-Damiri, dia berkata, ra'aitu Rasulullah SAW yamsahu ala imamatahu wa khafaihu. Ya, saya melihat Rasulullah SAW beliau mengusap, ya, di atas imamahnya dan di atas kedua khufnya. Ya, di atas kedua khufnya. Jadi ini, ya, termasuk pendapat yang rajih, dan pendapat ini juga dipilih oleh mazhab Hanabilah, ya, dan beberapa ulama yang lainnya. Dan ini juga pendapat dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan pendapat yang dipilih juga oleh Ibnu Utsaimin, boleh kita mengusap imamah sebagai pengganti mengusap kepala. Dan mengusap imamah ini adalah tidak ada batas waktunya, berbeda dengan mengusap khuf, ya, satu hari satu malam. Kalau kita masih mengusap imamah terus, boleh, tidak ada batas waktunya. Jadi ini bagi laki-laki, ya, imamah bagi laki-laki. Jadi sebagian ulama juga memberikan syarat-syarat imamahnya harus adalah imamah yang mubah. Kemudian imamahnya adalah imamah yang dipakai oleh kaum muslimin atau biasa dipakai oleh kaum muslimin, dan imamah ini hanya berlaku bagi laki-laki, bukan perempuan. Ya, kalau perempuan namanya khimar. Ya, yasikul mashu alal khimar midaratu tahtal khuluqaini. Kalau bagi wanita, ya, boleh dia mengusap khimarnya, apalagi dia berwudu di tempat, ya, banyak laki-laki, maka boleh dia mengusap khimarnya. Ya, tanpa dia membuka imamnya, mengusap imamnya di atas kepalanya, ya, sebagai pengganti daripada mengusap kepalanya. Kemudian, ya, mengusap khuf ini hanya berlaku kalau, ya, dia ada hadas kecilnya. Misalkan dia kentut atau BAB, atau dia kencing, itu adalah hadas-hadas kecil, atau dia tertidur dengan pulas yang membatalkan wudunya, atau dia menyentuh zakarnya dengan sahwat, ya, yang merupakan pembatal-pembatal wudu, ya, dia berarti ada hadas kecilnya, maka ini hanya berlaku mengusap wudu pada hadas kecil. Adapun hadas akbar, ya, kalau dia janabah atau junub, maka wajib baginya untuk membuka sepatunya, mandi janabah lagi, kemudian ya setelah itu memasang sepatunya. Jadi mengusap wudu ini hanya berlaku pada hadas, ya, hadas asgar, hadas kecil saja. Kemudian juga menyangkut masalah ini adalah disebutkan juga Jubairah, ya, Jubairah, ya, Jubairah ini, ya, perban atau gips yang diletakkan di badan atau anggota tubuh, ya, karena mungkin ada retak tulang atau ada sesuatu penyakit, ya, maka dibalut atau perban atau digips, ya, yang kebetulan yang digips ini adalah anggota wudhu, ya, bagaimana hukumnya? Maka ya yajuzul masu alal jubaira ligari, ya, lidarura. Jadi boleh mengusap jubaira, ya, gips atau perban di atas luka atau di atas tulang yang rata, karena ya darurah, ya, darurah, ya. Tidak boleh mengusap, ya, dalam keadaan tidak darurah. Jadi misalkan karena kalau tidak dipasang gips atau dipasang pembalut atau perban, maka ini akan bisa menambah luka orang tersebut, ya, maka karena dalam keadaan ini maka dipasanglah pembalut tersebut, berarti kalau dipasang tidak menyentuh, ya, langsung air kepada kulit yang menjadi anggota badan. Maka dalam keadaan begini boleh kita mengusap jubairah perban tersebut atau gips tersebut, ya. Kemudian apa perbedaan antara mengusap perban atau gips dengan mengusap hub? Ada beberapa perbedaan. Di antaranya, kalau jubairah tidak disyaratkan harus bersuci dulu, ya, sebelum memasang perban atau gips. Kalau khafain, hub, itu disyaratkan harus bersuci dulu baru kita memasang sepatu, maka boleh kita mengusapnya. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau jubairah mengusapnya itu tidak ada batas waktu. Mau 3 hari, mau 1 minggu, 1 pekan, ya, kalau mengusap hub ada batasannya. Kalau orang mukim 1 hari 1 malam, kalau orang safar 3 hari 3 malam. Kalau jubairah tidak ada batas waktu sampai dia sembuh, ya, sampai dia sembuh. Kemudian yang berikutnya perbedaannya, kalau jubairah atau perban atau gips, kita harus mencuci semua yang menjadi, ya, anggota wudu yang tertutup. Berbeda kalau hub. Kalau hub kita mencuci hanya punggung kakinya saja. Jadi misalkan kita ada seseorang yang patah kakinya, kemudian dia memakai gips, gipsnya itu seperti model hub, ya, sampai di mana mata kaki atau betis. Maka ya kalau kita memakai jubairah atau gips itu atau perban, maka kita mengusap, membasahi tangan kita dengan air, kemudian kita mengusap, ya, di atas perban atau di atas gips tersebut semua anggota wudu, bukan cuma punggungnya saja, termasuk juga bawahnya, ya, termasuk juga belakangnya. Berbeda kalau hub, ya, atasnya saja, punggungnya saja. Ini bedanya, ya, di antaranya jubairah dan khuf. Ya. Kemudian kalau khuf itu hanya boleh diusap kalau hanya hadas kecil. Ya, hadas kecil. Tapi kalau jubairah, meskipun hadas kecil atau hadas akbar, hadas besar, junub, boleh kita mengusap jubairah tersebut, gips tersebut. Ya, kemudian kalau yang jubairah adalah azimah, sesuatu yang wajib kita wajib hukumnya kita mencucinya. Kalau mengusap hub adalah rukhsah, keringanan. Ya, keringanan. Maka ini diantara perbedaan-perbedaan antara jubairah perban dengan khuf. Jadi kalau khuf itu, ya, atau kalau jubairah perban atau gips, kita mencuci semuanya. Misalkan kalau satu tangan kita ini dari ujung jari sampai ujung siku di perut, maka kita usap semuanya, kita basahi ya semua ada dengan apa, kita usap dengan tangan yang basah ya dari kita ya, sebagai pengganti daripada kita mencuci tangan ya. Ini diantara ya perbedaannya kita mengusap jubera dan mengusap khuf. Kemudian juga ada permasalahan di sini juga, apakah tamamil madda, sempurnanya waktu itu langsung membatalkan wudu. Misalkan demikian, ya kita memakai khuf itu kalau orang mukim satu hari satu malam. Misalkan kita memakai khuf itu ketika kita mengusap khuf itu ketika waktu duhur. Maka berarti kalau kita mukim nanti waktu duhur itu sudah habis waktu batas waktunya. Berarti kita harus membuka kita kalau kita berwudu kita harus mencuci lagi kaki. Ya, itu batas waktunya kita memakai khuf. Ya, memakai sepatu. Apakah dengan batas waktu tersebut masih ada wudunya kita tidak batal? Tetapi sudah habis waktunya apakah membatalkan wudu? Jawabannya ya, meskipun sudah habis waktu untuk mengusap khuf, kalau wudu masih ada maka tidak membatalkan wudhu. Tetap ya, ini pendapat yang rajih, pendapat yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya juga dipilih oleh Ibnu Hazm, bahwasanya taharatuhu baqiyatun, maksudnya kesuciannya masih tetap meskipun sudah habis masa waktu dia mengusap khufnya. Kemudian bolehkah juga wanita mengusap khuf? Ya, jawabannya ya boleh. Maratul warajul, laki-laki dan perempuan kalau keduanya memakai khuf maka hukumnya sama ya, boleh juga wanita untuk memakai ya khuf ya, sama dengan hukumnya laki-laki tersebut. Kemudian pembatal-pembatal dari memakai khuf itu adalah seperti kalau janabah maka dia harus buka khufnya ya, atau ya salah satu dari khufnya terlepas maka itu berarti batal ya, batal dia mengusap khufnya. Ini diantara pembatal-pembatal daripada mengusap khuf. Inilah beberapa masalah yang berhubungan dengan masalah memakai khuf dan tentang sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada pertemuan depan kita akan bahas tentang nawakidul wudu, pembatal-pembatal wudu. Ya, dan selanjutnya saya kembalikan kepada Ustaz Abu Abdurrahman. Baik, demikian tadi para pendengar rahimakumullah, materi pembahasan pertama berkaitan tentang masalah mengusap khuf dari kitab Thaharah, dari pembahasan kitab Radul Murbi Syarah Zadul Mustaqni tulisan Syekh Mansur Al-Bahuti rahimahullah, disampaikan tadi oleh Ustaz Romli bin Hayy hafizahullah taala. Kami ucapkan banyak terima kasih wa jazakumullahu khairan atas materi pembahasannya. Baik, seperti biasa kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Para pendengar rahimakumullah dapat menggunakan WhatsApp kami di 0822-9298-6295 atau juga bisa telepon langsung dan SMS, atau bagi Anda yang menyaksikan melalui Facebook dapat menuliskannya di kolom komentar kami. Baik, pertanyaan pertama dari 0813-550 dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh kita sholat dengan menggunakan sepatu? Karena kalau kita hanya mengusap khufnya tadi berarti kita boleh menggunakannya ketika kita sedang sholat. Lalu bagaimana di zaman kita seperti ini? Terima kasih, Ustaz. Di zaman dulu, karena masjid-masjid itu belum ditehel, masjid-masjid itu masih tanah biasa, pasir atau tanah atau pasir, maka bagi orang yang memakai sepatu, afdol baginya untuk dia mengusap sepatunya saja. Jadi biasa kalau di zaman dulu, zaman Rasulullah dan para sahabatnya, orang sholat itu memakai sepatu dan sendal biasa. Jadi kalau kita mungkin pergi rekreasi, apakah ke Pulau Hari dan lain sebagainya, kemudian kita memakai sepatu, boleh kita sholat dengan memakai sepatu. Adapun kalau di masjid-masjid yang sudah punya karpet, sudah punya tehel, ya maka kita melihat keadaannya. Kalau kita memakai khuf atau kita memakai sepatu salat, ya ini menimbulkan fitnah atau menimbulkan berbagai macam buruk sangka dari saudara kita, maka sebaiknya kita tidak memakai sepatu. Ini sebagaimana difatwakan oleh Ibn Baz, sebaiknya kita tidak menyakiti, atau kita memakai sepatu menyakiti kaum muslimin yang lain yang tidak pakai sepatu, karena mungkin kalau kita pakai sepatu kotor tehelnya, kotor apanya, karpetnya, maka menyakiti kaum muslimin apalagi pengurus masjid. Maka dalam keadaan demikiannya sebaiknya kita tidak memakai khuf ketika kita salat. Ya, ada cara lain, bisa kita memakai kaos kaki. Kalau kaos kaki tidak masalah, yang penting kalau kaos kaki itu di antara syaratnya kita memakainya adalah tidak bau. Ya, karena kalau berbau maka ini termasuk kesalahan orang yang melakukan salat. Karena bau bawang saja atau kita habis makan bawang itu mengganggu, ya, mengganggu malaikat dan mengganggu orang salat. Apalagi bawang ini masih sebagian besar atau banyak atau biasanya ada orang yang masih suka dengan bau tersebut. Kalau bau kaos kaki maka ya hampir semuanya orang tidak suka. Oleh karenanya ya dilihat kondisi dan situasinya. Ya, kalau seandainya tidak menyakiti kaum muslimin, kemudian di tempat-tempat yang tidak ada masalah kita pakai khuf, maka boleh kita pakai satu. Adapun kalau di masjid-masjid yang sekarang yang sudah tehel, sudah punya karpet, ya, kalau kita pakai sepatu menyakiti kaum muslimin yang lainnya, maka sebaiknya kita tidak menggunakannya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakumullah khairan Ustaz. Kita angkat ke pertanyaan berikutnya 0852-990 dan seterusnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Saya ingin bertanya apakah boleh menggabungkan antara tayamum dengan berwudu, misalnya karena khawatir perbannya basah dan bisa menambah lukanya semakin buruk karena busuk, maka kita hanya ditayamumkan saja. Terima kasih. Iya. Ini ada sebagian ulama juga yang membolehkan menggabungkan. Misalkan dia tidak mendapatkan air hanya kecuali bisa mencuci mukanya saja, wajahnya. Maka selainnya dia apakah dia mencuci tangannya ini dengan tayamun, wajahnya dengan air, tangannya dengan tayamun. Ya, maka sebagian ulama berpendapat boleh demikian ini, karena kita asal itu berwudu dengan menggunakan air dulu. Apa saja yang kita mampu untuk menggunakannya, kita gunakannya. Ini dia antara dalilnya. Tetapi sebagian ulama, dan ini adalah pendapat yang roji, kalau tidak mampu menggunakan air atau tidak mencukupi air untuk kita menggunakannya, maka kita beralih kepada tahara yang kedua adalah bertayamun. Ya, karena disebutkan dalam Al-Quran, fa'in tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Kalau kau tidak mempunyai mendapatkan air atau ada air tapi tidak cukup, maka hendaklah engkau bertayamun dengan tayamun yang menggunakan debu yang baik, sa'idan thayyiban. Jadi ini pendapat yang rajih, ya. Meskipun ada sebagian ulama mengatakan apa saja yang kau mampu menggunakan air, gunakan. Setelah itu kamu tayamun. Pendapat yang rajih adalah pendapat kalau tidak mampu menggunakan air atau tidak cukup air, maka berpindah kepada tayamun. Karena belum ada dalil atau belum saya mendapatkan dalil dari sahabat atau dari orang-orang terdahulu yang menggabungkan antara tayamun dengan berwudu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz, kita akan pertanyaan, beberapa pertanyaan yang di luar materi. Ini berkaitan tentang masalah sholat dari 0823-9354 dan seterusnya. Bismillah, saya ingin bertanya Ustaz tentang bersedekap setelah bangun dari ruku. Apakah memang ini ada contohnya? Terima kasih. Ya, ini juga termasuk khilaf atau istihadiyah. Ya, masalah-masalah istihad yang ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, ya, berdasarkan dalil bahwasanya Rasulullah SAW berbangkit kemudian meletakkan tangannya sebagaimana biasa. Jadi sebagaimana biasa ini ada yang mengatakan irsal, ya, sebagaimana sebelum salat, ada juga mengatakan sebagaimana ya sesudah salat ketika dia membaca Al-Fatihah. Jadi ya mengembalikan tangannya sebagaimana biasa. Ya, kalau di antara ulama-ulama, di antaranya Syekh Albani dan yang lainnya, mereka mengatakan irsal karena tidak ada contoh hadis atau tidak ada pemberitahuan dari hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersedekap ya ketika ya bangkit dari ruku. Kalau seandainya kata mereka ada hadisnya, pasti ada ya, diceritakan atau disebutkan oleh Rasul oleh sahabat-sahabatnya. Tapi ini tidak ada satu hadis yang menunjukkan dengan demikian ini. Pendapat yang mengatakan bahwasanya bersedekap karena dia berpandangan bahwasanya kembalinya tangan sebagaimana semula, yaitu sebagaimana sebelum ya, dia ruku, yaitu dia meletakkan tangannya di atas dadanya. Jadi ala kulli hal, inilah dua pendapat ulama yang masing-masing punya ijtihad masing-masing. Ya, kita dalam hal ini lapang. Silakan kalau mau bersedekap, silakan kalau mau irsal. Sama-sama memiliki pandangan yang kuat, karena tidak ada dalil yang sori yang jelas yang mengatakan tangan harus irsal atau tangan harus sedekap. Hanya perbedaan dalam masalah kembali seperti biasa, ada yang berpendapat irsal ya seperti sebelum salat, ada yang mengatakan irsal seperti apa, kembali seperti sebelum rukuk. Wallahu alam bisawab. Ya. Dan pertanyaan terakhir satu kali ini dari Bapak Erwin di 085272 dan seterusnya. Afan Ustaz, saya ingin bertanya, ada kejadian ketika kami sholat duhur imamnya kekurangan satu rokaat, di mana pada rokaat yang ketiga dia hanya duduk tahiyat akhir, padahal masih harus dia berdiri lagi untuk menyempurnakan rokaat yang keempat. Sebagian makmum mengucapkan tasbih tetapi imamnya tetap duduk, maka kemudian sebagian makmum terpecah menjadi dua, ada yang berdiri dan terus melaksanakan sholat dan ada yang mengikuti imam duduk. Yang menjadi pertanyaannya, manakah yang benar dalam masalah ini Ustaz? Dan ketika imamnya tadi selesai, dia tidak sujud sahwi, sementara makmum yang lain pun juga mengikutinya untuk tidak sujud sahwi. Mohon penjelasan tentang kejadian seperti ini. Ya, kalau ada kasus demikian ini, mana yang lebih tepat kita lakukan? Ketika kita sudah tegur imam dengan mengucapkan tasbih, tetapi dia belum paham, dia tetap dalam keadaannya, dia yakin bahwasanya dia sudah salat 4 rakaat, padahal makmun atau kebanyakan makmun yakin bahwasanya salatnya baru 3 rakaat, maka kita untuk tertibnya kita sementara kita ikuti imam sampai dia salam. Ya, setelah salam kita juga salam. Kemudian kita sampaikan, wahai imam, kurang 1 rakaat. Maka sebaiknya imam disampaikan demikian, maka dia bangkit lagi untuk bertakbir, menyempurnakan 1 rakaat lagi, kemudian salam, kemudian setelah salam dia sujud sahwi 2 kali, kemudian salam. Inilah yang pernah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Ketika Rasulullah SAW dalam suatu salatnya ya, dia kurang dalam melaksanakan rukunnya sampai salam, maka para sahabat mengikuti Rasulullah SAW sampai salam. Setelah itu diantara sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, kusiratis salat, apakah salat telah apakah engkau lupa atau apakah salat telah diringkas? Ya, kata Rasulullah, saya tidak lupa dan salat tidak diringkas. Kemudian bertanya, memangnya kenapa? Ya, maknanya bahwasanya Rasulullah SAW disampaikan bahwasanya masih 3 rakaat dalam salat, salah satu salat dari salat 4 rakaatnya. Maka ketika itu Rasulullah SAW mengajak lagi kembali para sahabatnya untuk menyempurnakan 1 rakaat atau menambah lagi 1 rakaat. Kemudian setelah itu salam, kemudian setelah salam sujud sahwi 2 kali, kemudian salam. Itulah yang tepat. Jadi bagi kita seorang makmum, ya setelah kita mengingatkan kepada imam, tetapi dia tetap demikian, maka kita mengikuti imam. Setelah itu kita ingatkan kepada imam untuk menyempurnakan ya 1 rakaat, kemudian salam. Kalau seandainya imam tidak mau, ya kita yang sudah yakin, kita sendiri yang menyempurnakannya. Ya, kita sendiri yang menyempurnakannya, ya 1 rakaat, kemudian kita sujud sahwi 2 kali sebelum salam. Wallahu alam bisawab. Ya, demikian tadi para pendengar rahimakumullah, sesi tanya jawab, dan mungkin sebagai penutup Ustaz ada yang disampaikan tafadhol. Ya, sebagai penutup bahwasanya ini adalah masalah-masalah yang berhubungan dengan fikih, mengusap khub, dan bagaimana sifat